suka kau bilang jangan pura-pura bahagia. Berhenti kasihan sampai mau terpaksa. Indra Tambah Remix. Sudah lebih baik kau bilang biar sakit jangan. Cinta tiada sampai sayang, mengerti sebelum. Bukan kurang sayang, tapi memang sesukamu. Kau hanya kasihan sesajamu. Biar hati sakit daripada Superman, please welcome Indra Tambah.